Yang si bicara, yang si menangis. Yang penting sekarang kita ada di sini. Yang si susah hati lain, susah yang ini. Saling rindu, jangan tak bisa.